Yunus 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alt fa innaka idzan min adh-dhalimin. Yang itu tidak memberimu manfaat sama sekali, tidak memadharatkanmu sama sekali. Kalau kamu lakukan, sungguh kamu termasuk orang zalim. Wa iyamsaskallahu bidur fala kashifalahu illahu. Jika Allah menurunkan madarat kepadamu, tidak akan ada yang bisa angkat kecuali Dia. Wa iyuridka bi khair fala radda li fadlih. Dan jika Allah inginkan untukmu kebaikan, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan itu kebaikan kepada yang Allah kehendaki dari hambanya, dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa nadhairuha fil Qur'an aktsar min an tuhsar. Dan yang serupa dengan ini banyak dalam Qur'an, tidak terbatasi. Yang intinya ayat-ayat itu menegaskan bahwa manfaat, madarat, kebaikan apapun bentuknya diinginkan manusia, jelekan apapun itu namanya yang ditakuti manusia, itu semua hanya Allah yang kuasa. Dan bahwasanya selain Allah sama sekali tidak bisa, tidak mampu untuk menentukan atau cawi-cawi untuk ngobok-ngobok misalnya. Ya sudah, Allah yang tentukan misalnya. Fulan dapat madharat, fulan dapat manfaat, kebaikan. Kemudian dia cuman jangan semua, setengahnya saja. Yang setengah lainnya dikasihkan ke fulan yang lain. Gak bisa dia untuk angkat madarat dari fulan atau suatu kaum. Selain Allah tidak punya kemampuan sedikit pun. Ayat tentang ini banyak sekali dalam Quranul Karim. Qauluhu wa tiwalatu syirk. Adapun tiwala yang disebutkan syirik, tiwala disebutkan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh musannif, huwa syai'un yasna'una, sesuatu yang mereka juga yang bikin. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Mereka mengira, yang keyakinan mereka dengan sesuatu itu, si wanita lebih dicintai suaminya, atau agar sang suami lebih dicintai istrinya. Wa bihadza fasarahu Ibnu Mas'ud rawil hadith kama fi sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Dan itu penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang meriwayatkan hadith itu, seperti yang di dalam riwayat sahih Ibnu Hibban dan Mustadrak Hakim. Qalu, yang mendengarkan kepada Ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, hadhihi ruqa wa tamaim qad arafnaha. Wahai Abu Abdurrahman, kunya beliau, ruqya tamaim kami faham, syirik, seperti apa yang dikatakan syirik. Fama tiwala, tapi tiwala apa itu? Qala syai'un yasna'uhun nisa yatahabbabna ila azwajihin, sesuatu yang dibuat wanita agar disintai oleh wanita. Qala Hafid, kata Hafid, at-tiwala bikasril musanna, dengan kasrohnya titik dua, ti, at-ti, wa fathil waw, wawnya fathah, tiwa, walam mukhaffafah, dan lamnya mukhaffafah, tiwalah, tidak tasdid agar tidak dibaca at-tiwallah misalnya, tapi takhfif at-tiwalah. Syai'un kanatil mar'atu tajlibu bihi mahabbata zawjiha, sesuatu yang masyarakat jahiliyah dulu perempuannya buat untuk dia dicintai suaminya, atau suaminya hanya agar hanya cinta padanya, tidak berpikir kepada wanita lain. Wa huwa darbun minas sihr, dan tiwala ini salah satu bentuk dari sihir. Wallahu a'lam. Wa kana minas syirk, dan tiwala ini syirik seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Lima yuradu bihi min daf'il madar wa jalbil manafi' min ghairillahi ta'ala, karena orangnya yang menggunakan tiwala ini berkeyakinan tiwala itu mampu mendatangkan manfaat. Ini manfaat sekarang yang mereka maukan, agar dia dicintai suaminya, atau si laki agar dicintai istrinya, agar tunduk dan patuh kepada pasangannya sama sekali, atau terhindar dia dari bentuk mabarrat. Dan seperti yang beliau katakan, nau minas sihir, dan kita tahu sihir adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sihir termasuk syirik, karena dia bisa lakukan semua itu dengan bantuan dan pertolongan para syaitan dari kalangan jin. Dia harus musyrik kepada Allah. Serupa dengan tiwala ini, kalau di kalangan awam, hadahumullah, itu biasanya a'azzakumullah, darah haid, ketika istrinya haid itu diambil sebagian, tentunya diperintah oleh dukunnya dan syaitannya, sekian ya, ini sedikit, kemudian dicampurkan di minuman suaminya dengan mantra-mantra tertentu yang dia baca-baca, entah apa itu. Tujuannya agar si suami sangat cinta kepada dia, tiwala. Nah, atau kemudian tunduk dan manut mengiyakan dan mengikuti segala tuntutan dan kemauan istrinya. Nasallallahul afiyah wassalam. Seperti tadi beliau sebutkan itu syirik karena ketergantungan kalbunya untuk dapat manfaat atau terhindar dari madarat, ketergantungan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk semacam ini mereka namakan al-ataf atau sihir al-ataf. Al-ataf renta ini yang didapati lupa dengan walayadzubillah agar si perempuan cinta padanya atau si lelaki cinta kepadanya pada si perempuan. Kebalikannya untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan, perseteruan di antara mereka, itu mereka namakan as-sarf. Sihir as-sarf agar benci dan musuh seorang laki kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Qala al-musannif wa an Abdullah bin Ukaim. Sudah kemarin hadis Abdullah bin Ukaim ini kayaknya. Iya. An Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu marfu'an man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan kepadanya. Diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi. Rawahu Al-Hakim. Juga diriwayatkan Abu Dawud serta Hakim. Wa Abdullah ibn Ukaim, adapun perawinya Abdullah bin Ukaim, huwa bidhammil muhmalah musaghharan, dengan dhammahnya ain muhmalah tanpa titik agar tidak dibaca Ukaim tapi dia Ukaim, dan diperjelas musaghhar bentuknya tasghir fu'ail Ukaim agar tidak dibaca Aqim. Wa yukanna Aba Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi, dikunyai Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi dari Kufah. Qala Al-Bukhari, kata Imam Bukhari rahimahullah, adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf lahu sama'un sahih. Beliau sempat menjumpai zaman Rasul sallam tetapi tidak diketahui sang beliau riwayat yakni sama' yang sahih dari Rasul sallam. Wa kadza qala Abu Hatim, serupa dengan Bukhari itu pula komentar Imam Abu Hatim rahimahullah. Serupa dengan itu pula, ini selain Bukhari, Abu Hatim, ada juga Imam Abu Zur'ah, Imam Ibnu Hibban, Ibnu Mandah, dan Abu Nu'aim keenam-enamnya a'immah, imam-imam besar dalam hadis, mengatakan hal yang sama. Wa Abdullah bin Ukaim tidak diketahui tentang pendengarannya, yakni riwayatnya langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Baghawi katakan tentang beliau ini, yushakku fisama'i, diragukan tentang pendengarannya, ini tentang riwayatnya langsung, kalau langsung Rasulullah alaihi wasallam. Tetapi yang ini, kalau sampai pada tiga rihukan yusyak, karena Imam Baghawi katakan, para ulama yang lain mengkritik Baghawi rahimahullah karena Ibn Ukaim tidak mengatakan sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah berkata begini. Nah, kalau beliau berkata begitu, seandainya itu yang beliau katakan, aku dengar Rasulullah, baru mungkin pernyataan Baghawi mustaqim. Diragukan. Mu'aimah semua di Ibn Hibban, Ibn Mandah, Abu Nu'aim, Had, Wuhatim, Abu Zuram, mengatakan tadi. Nah, qala al-Khatib sakanal Kufah, beliau tinggal di Kufah, wa qadimal Madain fi hayati Hudzaifah, dari pun datang ziarah masuk ke kota Madain di masa ketika Hudzaifah masih hidup radhiyallahu anhu. Wa kana thiqatan, dan beliau thiqah, terpercaya. Qara Ibnu Sa'ad an ghairihi annahu mata fi wilayatil Hajjaj, kata Ibnu Sa'ad, menukil dari sebagian a'immah, wa Abdullah bin Ukaim meninggal di masa kepemimpinan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Artinya dari penjelasan ini dinukil oleh Imam Abdurrahman, tampak kalau riwayatnya berarti apa? Bukhari, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibn Hibban, Ibn Manda, Abu Nu'aim, Baghawi, semua tadi mengatakan tidak diketahui pendengaran langsung dari dia kepada Rasul SAW. Berarti riwayat ini mursal, tampak kalau zahirnya riwayat ini riwayat yang mursal, karena Abdullah bin Ukaim tidak langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, hanya saja hadis Abdullah bin Ukaim dikuatkan syawahid, riwayat-riwayat yang menguatkan hadis ini banyak, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah lalu dan yang lainnya, maka menguatkan hadis ini. Makanya hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Nasir Al-Albani menghasankan hadis ini dalam silsilah sahihah, melihat syawahidnya yang banyak. riwayat-riwayat lain yang mendukung dia sama. Yang bergantung dengan sesuatu yang aku serahkan padanya. Ini perlu diketahui agar tidak diduga bahwa al-imam Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, agar tidak diduga bahwa beliau hanya tahu riwayat Abdullah bin Ukaim ini. Sekarang beliau pun faham imam, cuman seperti Bukhari rahimahullah, yang beliau inginkan ikhtisar seringkas mungkin, karena kitab bukan kitab hadis, artinya layaknya seperti silsilah sahihah panjang, nanti riwayat dibahas sana kemari dan syawahidnya yang menguatkan apa di riwayat mana, ya panjang nanti. Sementara beliau ingin seringkas mungkin satu riwayat isyarat kepada riwayat-riwayat lain yang ada yang menguatkan dia. Dan Bukhari sering demikian mengisyaratkan satu riwayat dibawa walaupun mungkin ada kelemahan padanya, judul bab, tarjamah. Baiklah, beliau pun tahu dan paham. Selain Ibn Ukaim yang paling masyhur dalam bab ini tentang tamaim atau celaan serta larangan tentang tamaim, hadis Abdullah bin Ukaim yang paling ma'ruf, man ta'allaqa syai'an wukila ilai, yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan padanya, karena dia yang paling masyhur, paling ma'ruf, maka itu yang dibawakan oleh al-imam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qauluhu man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan padanya. At-ta'alluq yakunu bil qalb wa yakunu bil fi'l wa yakunu bihima. Ketergantungan itu bisa dengan qalbu, hati, perbuatan. Bisa dengan kedua-duanya. Terlihat sekali perbuatannya kalau orang ini tergantung sekali dengan sesuatu itu. Dia gak akan merasa nyaman, tidak tenang dan gelisah kalau itu belum ada padanya. Misalnya dia terbiasa menggunakan gelang, terbiasa menggunakan sabuk, terbiasa membawa apa gitu untuk melindungi dirinya. Ketika itu gak ada, hilang, ketelesut, gelisah, dia bingung, mana itu? Mana? Mana? Kelihatan sekali dari perbuatannya kalau dia tergantung kepada itu. Orang kalau gak tergantung gak seperti itu. Gak ada ya, sekolah lah apa-apa misalnya. Sesuatu apa gitu. Kamu mau pergi misalnya, dalam bab lain misalnya. Kamu cari bajumu yang merek Dafa misalnya. Ingin kamu pakai. Dan kok ketika itu merambulnya, sekolah lah apa-apa lah. Lain kali. Karena kamu gak tergantung padanya. Orang ketergantungan gak begitu. Gak bisa, harus dia cari. Dia gak akan berangkat sebelum itu didapati. Al-Muhim, itu dari perbuatan. Dari kolbunya lebih dahsyat lagi. Bagaimana dia yakin dia akan terlindungi kalau ada sesuatu itu. Bagaimana dia yakin dia akan dapat manfaat kalau ada sesuatu itu dipasrahkan padanya. Makhdul, orangnya tidak dapat taufik, Allah pasrahkan kepada selain dirinya. Barak mengerjakan dua-duanya, ya kalbunya, ya badannya, perbuatannya. Ai wa kalahullah ila dalika syai' alladhi ta'allaqahu. Allah pasrahkan kepada sesuatu itu yang memang dia bergantung kepadanya. Wal jazaa' min jinsil amal, dan balasannya serupa dengan perbuatannya, karena dia bergantung kepada selain Allah, ya Allah bergantung padanya. Faman ta'allaqa billah wa anzala hawaijahu bihi wal taja'a ilaihi wa fawwada amrahu ilai tafa wa qarraba ilaihi kulla ba'id wa yassara lahu kulli. Adapun seorang muwahhid yang bergantung kepada Allah hanya kepada Allah, dan kepadanya pula dia pasrah, iltija. Iltija itu betul-betul yang ada dalam keyakinannya, yang bisa melindungi dia hanya Allah. Pasrah sudah, gak ada yang lain. Dia gak akan selamat kalau bukan Allah yang selamatkan. Lucu. Lucu itu kamu menghadap ke sana, kamu mendatangi dan betul-betul meminta untuk mendapatkan perlindungan. Makanya suaka politik itu disebut al-lujuk siasi, karena orangnya, walaupun bukan bab ini, cuma secara bahasa disebut lujuk karena orangnya kan datang ke sana, datang ke apa namanya, embarkasi atau minta agar dapat perlindungan, dapat naungan ini itu. Nah, dia hanya kepada Allah, dia pasrahkan seluruh urusannya. Kalau demikian, yang pada hamba, ya Allah mencukupi segala urusannya. Allah dekatkan untuknya segala yang jauh jadi dekat, gak ada jauh. Allah mudahkan baginya segala yang sulit, jadi gak ada yang sulit. Dia pasrah kepada Rabbul Ibad, Rabbnya manusia, bahkan seluruh makhluk. Dikala orang banyak pasrah dan bergantung kepada makhluk. Wa man ta'allaqa bi ghairihi aw sakana ila ra'yihi wa aqlihi wa dawa'ihi wa tama'imihi wa nahwi dhalik wa kalahullah ila dhalik wa khatalahu. Tetapi kalau orang bergantung kepada selain Allah, atau kemudian dia merasa tenang, sukun, dia merasa nyaman, bukan dengan syariat, tapi dengan akal dan pendapat pribadinya. Sama sekali seakan dia gak noleh kepada Allah, gak mau ingat. Atau dia merasa nyaman, tenang dengan obat-obatan yang dia konsumsi ketika dia sakit misalnya. Ketergantungannya kepada obat ini, bagi dia kalau gak ada obat ini, wah celaka, mungkin mati, gak akan sembuh dia. Sehingga segala-galanya bagi ini penentu dan punya pengaruh kuat baginya. Atau bahkan kemudian pada tamaim-tamaimnya, bergantung. Oh, ini cincin, ini kalung, ini gelang, ini sabuk, ini raja. Dan apapun itu bentuknya, dia yakini itu yang membawa kebaikan, keuntungan, menyelamatkan dari malapetaka, dari bahaya. Tergantung sangat kepadanya. Maka Allah pasrahkan pada semua itu. Allah khudlan. Khudlan itu kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah pasrahkan hamba kepada dirinya sendiri, Allah berlepas diri darinya dan tidak memberi taufik kepadanya. Sementara manusia tidak bisa lepas dari Allah barang sekejap mata. If kalau kemudian dia dipasrahkan kepada yang selainnya, kehancuran yang ada. Terus mencari dan mau berlanas, bahkan dalam tajarib eksperimen orang membuktikan itu. Kemana pasrahnya, kemana ketergantungannya, seperti apa hasilnya dibanding dengan orang yang hanya kepada Allah bergantung, hanya kepada Allah dia pasrah. Allah cukupi dari segala urusannya. Makanya Allah janjikan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Qala al-Imamu Ahmad, haddathana Hashim ibn al-Qasim. Haddathana Hisham ابن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت. Kata عطاء, aku temui Wahab bin Munabbih sedang tawaf di Ka'bah. Fakult, aku sampaikan lalu, hadithni hadithan ahfadhuhu anka di maqami hadha wa aujiz. Sampaikan padaku hadith di tempat ini, yang kita sedang tawaf, agar aku bisa hafal darimu oleh-oleh. Umur lama besar Wahab bin Munabbih. Tapi tolong yang ringkas, ini enggak usah panjang-panjang. Qala na'am. Kata Wahab, baik. Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Dawud. Allah wahyukan kepada nabinya Dawud alaihi salam, ya Dawud, ama wa izzati wa azamati, demi kemuliaan dan kebesaranku, la ya'tasimu bi 'abdun min 'ibadi duna khalqi, a'rifu dhalika min niyyati, a'rifu dhalika min niyyatihi, fatakiduhu as-samawati as-sab' wa man fihin wal arduna as-sab' وَمَنْ فِيهِنْ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ مَخْرَجًا. Hey Dawud, kalau seorang hambaku benar-benar beriktisam kepadaku, berlindung kepadaku, tidak kepada makhlukku semua, dan itu aku tahu dari niatnya, dari yang tersimpan di dalam lipatan kalbunya, dalam dadanya. Allah Maha tahu tentunya apa yang ada dalam kalbu hamba, kepada siapa dia bergantung. Lalu hamba ini dimusuhi, makar, tipu daya yang memusuhi dia, yang mau memakari dia. Langit-langit yang tujuh dan seisinya, bumi yang tujuh dan seisinya, artinya dikepung dan dimakar dari segala penjuru dan segala kekuatan. Kata Allah kepada Daud, aku pasti jadikan untuknya jalan keluar. Hata bumi yang tujuh, langit yang tujuh, isinya bersatu padu gotong royong untuk berbuat makar dan memusuhi orang ini, mau membunuhnya atau mencelakainya, Allah jadikan baginya jalan keluar. Tak canggih-canggihnya mereka dengan teknologinya, dengan kekuatannya, dengan ini ya sudah, hitungan manusia gak mungkin lepas ini orang, kena kamu. Kasih baginya jalan keluar, dan itu ma'ruf. Izzati wa azamati la ya'tasimu 'abdun min 'ibadi bi makhluqin duni a'rifu dhalika min niyyatihi illa qata'tu asbaba as-sama' min yadihi wa askhattu al-ardha min tahti qadamayhi thumma la ubali bi ayyi awdiyatiha halak. Dan kalau, dan demi kemuliaan dan kebesaranku, kata Allah, kalau seorang hamba bergantung, berlindung kepada makhluk selain aku, dan aku tahu itu dari niatnya dalam hatinya kepada siapa dia bergantung sangat, maka aku putuskan untuknya segala cara, segala jalan dari langit, dan aku murkakan bumi yang di bawah telapak kakinya. Kemudian aku tidak peduli di mana hamba itu, di lembah mana hamba itu akan binasa, walayyadzubillah. Asar ini di Musnad Imam Ahmad tidak dijumpai, tetapi adanya di Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Awliya, juga Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus, begitu pula Ibn Asakir dalam Tarikh. Al-Muhim, makna yang tersampaikan tercukupi dengan ayat Quran, "Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Demikian pula hadis hasan di riwayat Abdullah bin Ukaim tadi, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Yang bergantung kepada sesuatu dipasrahkan kepadanya. Man ta'allaqa syai'an, ini konteksnya konteks syarat. Man fa'ala kada kada, dan syai'an nakirah, berarti nakirah dalam siyak syart memberi faedah umum segala sesuatu yang dia bergantung kepadanya, maka Allah pasrahkan dia kepada sesuatu itu. Artinya kerugian besar dan kesengsaraan yang akan dia peroleh, karena seorang hamba hanya bisa selamat, bisa bahagia, bisa tenang dan nyaman jika dia bergantung kepada Allah semata, dan jika dia mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Abdullah bin Ukaim, kita bisa ambil pelajaran penting bahwa at-ta'alluq, ketergantungan itu ulama bagi menjadi tiga. Yang pertama, ketergantungan kepada selain Allah yang mengeluarkan seseorang dari millah, dari agamanya, dan itu tentunya merusak tauhid, bahkan pokok dari tauhid. Yaitu ketika seseorang bergantung, ketergantungan kepada sesuatu yang tidak mungkin sama sekali sesuatu itu punya pengaruh. Sama sekali gak ada pengaruhnya. Dan dia yakini ini bisa menentukan, bisa mempengaruhi, bisa merubah sesuatu, padahal gak ada pengaruhnya sama sekali. Pengaruh dari sisi mana? Tulisan atau benda-benda tersebut yang ditaruh di kain atau di sabuknya, dia anggap bisa menepis balak darinya, mendatangkan keuntungan, kebaikan baginya, gak ada. Atau secara menyeluruh total dia betul-betul bergantung kepada sesuatu itu. Waliyadzubillah. Sehingga dia benar-benar berpaling dan lupa sama sekali tidak ada di dalam kalbunya Allah Subhanahu wa taala untuk dia bergantung kepadanya. Dan seperti itulah kuburiin kepada kuburan-kuburan orang saleh yang mereka keramatkan. Di situ mereka berharap dapat kebaikan, keuntungan, atau terhindar dari kejelekan dan malapetaka. Dengan yakinnya kuburan ini punya pengaruh, punya kemampuan, punya kekuatan untuk semua itu. Yang kedua, ketergantungan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Yaitu ketika seseorang tahu bahwa perkaranya segala sesuatu di tangan Allah. Asbab juga di tangan Allah. Tetap, dan dia pun bergantung kepada asbab yang syar'i, yang sahih, sebab-sebab yang syar'i dan sahih benar, tetapi melampaui batas berlebihan dalam ketergantungannya. Sampai-sampai dia berpaling, terlalaikan dari musabbib, yaitu Allah yang menentukan, karena sangat berlebihannya dalam ketergantungannya kepada asbab. Tapi sebatas perbuatan, bukan dengan keyakinan. Maka yang ini menafikan kesempurnaan tauhidnya. Asbab dia tahu dan dia yakin Allah, hanya Allah yang tentukan. Kebaikan, kejelekan Allah yang tentukan di tangannya. Asbab pun Allah yang atur, Allah yang tentukan, dia tahu, dia yakin itu. Nah, cuman kemudian ketergantungannya kepada asbab-asbab yang syar'i dan sahih bahkan. Itu lebih dari yang seharusnya. Entah itu dalam pengobatan atau asbab-asbab yang lain. Anak misalnya dengan nikah, asbab syar'i sahih. Nikah sebab yang syar'i dan sahih untuk punya anak. Nah, tapi kemudian dia ketergantungannya kepada asbab ini mendominasi dirinya, perbuatannya, keyakinannya tidak. Ya tahu Allah yang menentukan segalanya. Seakan terkesan pasti dia punya anak dengan nikah, pasti dia punya keturunan dengan nikah ini, dan dia yakin dengan dirinya. Misalnya saja, misalnya dia sudah cek ke dokter, dia sudah ke lab, periksa, bagus, dalam keadaan stabil, dalam keadaan apa, sedang subur-suburnya, mungkin istrinya pun demikian, diperiksakan ini itunya, terus dia yakin sudah. Nah, dengan sebab ini dia punya anak. Seperti terlalaikan, seperti terlupakan bahwa musabbibnya adalah Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, ya tidak akan terjadi. Hatta istrimu subur, hatta kamu sehat walafiat, dan kadar apa namanya, hormonmu bagus, protein tinggi kamu konsumsi. Nah, walhasil, berapa banyak? Allah tidak kehendaki, ya tidak jadi. Maka perbuatan semacam ini menafikan kesempurnaan dari tauhid. Yang ketiga, ketergantungan yang jaiz, boleh, sahih, ketergantungan yang benar, yaitu orang bergantung, ketergantungan kepada sebab dengan keyakinan bahwa ini sekedar sebab. Dia jalani sebagai asbab. Tapi artinya sebab dia tahu untuk mendapati sesuatu. Ya harus dia jalani. Tapi dia tahu ini sekedar sebab, sekedar jalan, sekedar cara, tidak punya pengaruh apa-apa. Yang menentukan musabibnya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia yakin bahwa kalau Allah kehendaki asbab ini bermanfaat, akan bermanfaat dengan izin Allah. Kalau Allah kehendaki asbab ini jadi sia-sia, ya jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Dan inilah yang benar dalam ketergantungan kepada asbab. Kamu yakin ini sebatas asbab, tidak lebih dari itu. Asbab itu dalam bahasa Arab artinya jalan atau penyambung dari sesuatu ke sesuatu. Itu sabab atau asbab. Dari sini akan ke sini. Makanya dikatakan ini sebabnya, asbab. Tetapi yang dia yakini, musabibnya lah yang berpengaruh dan menentukan segalanya. Allah kehendaki untuk seperti hukum asalnya, asbab ini menjadi asbab, ya menjadi asbab. Tidak Allah kehendaki untuk menjadi asbab seperti hukum asalnya, ya tidak menjadi asbab. Kan betapa banyak yang seperti itu. Banyak sekali. Digambarkannya seperti nikah tadi. An-nikah sabab li husulil walad. Nikah sebab syar'i, sebab sahih untuk kamu punya anak. Tayyib. Apakah pernikahan kamu menentukan segala-galanya pasti kemudian kamu punya anak? Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam gilir 100 istrinya dalam satu malam. Nah, dan alaihissalam dengan yakinnya beliau masing-masingnya akan punya anak lahir dan akan aku persiapkan untuk mujahid fisabilillah. Diingatkan malaikat sudah, wahai Sulaiman, katakan insyaallah. Tapi beliau terlalaikan untuk mengucapkan insyaallah. Berhasil digilir 100 istrinya, wala satu lahir, kecuali satu. Dari 100 itu hanya satu istri yang lahir, itu pun setengah manusia, bayi yang tidak sempurna. Allah yang kehendaki segala sesuatu. Asbab, kalau Allah tidak kehendaki jadi asbab yang enggak ada gunanya. Nah, ini makanya diyakini, jangan melampaui batas. Yakini saja dia sebagai asbab, cuman pengantar saja. Namanya pengantar. Ya kamu tahu, kamu yakin memang ini asbab. Untuk kesana harus seperti ini. Bahkan lebih dari itu bagi seorang muwahhid. Kalau Allah kehendaki, hatta tanpa asbab bisa terjadi. Adam tanpa bapak, tanpa ibu, Allah ciptakan. Puasanya Allah Ta'ala. Hawa terlahirkan atau terciptakan dari bapak tanpa ibu. Padahal asbabnya harus nikah lewat dan gini. Isa alaihi salam, ibu tanpa bapak. Allah yang kehendaki, Allah yang putuskan, dia yang menentukan segala sesuatunya. Biadihi. Al-umur biadillah. Urusannya segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketergantungan kalbu harus kepada Allah. Adapun asbab, ya kamu jalani. Kamu pingin punya uang, punya pingin penghasilan, asbab kerja. Yang petani bertani, bercocok tanam. Yang peternak ya beternak, ngopeni binatangnya, sapi, kambing atau apa yang lain. Yang pekerja ya bekerja, ya. Wah, kata asbab untuk dapat rizik. Dan kamu yakini itu sebatas asbab yang menentukan di sana. Berapa kali, berapa banyak si petani sudah dengan apa biaya, dengan pelatennya, mulai bibit, nyirami, mupuk, ini, itu. Subhanallah, Allah tentukan lain. Banjir bandang datang, wa ilah hama, wa ilah apa, hancur. Wala satu rupiah dia dapati keuntungan. Asbab sudah dia jalani, tapi penentunya bukan asbab. Nah, begitu pula si peternak, tiba-tiba kena penyakit misalnya atau apa, mati. Wah, dan pekerjaan kamu, nah, semuanya. Obat pun demikian, berapa banyak apalagi dalam pengobatan. Hatta itu merek paten dan yang sudah teruji secara klinis top, udah nggak ada gunanya. Kalau Allah tidak tentukan asbab, ini nggak akan jadi asbab. Sakitnya malah parah dan semakin menjadi, tidak bisa melebihi kapasitas dia sebagai asbab. Maka merugi dan merugi orang yang bergantungnya justru kepada asbab. Dokter asbab untuk kamu sembuh dari penyakit. Nah, begitu yang lain. Nah, apalagi ketergantungannya kepada sesuatu yang tidak punya pengaruh sama sekali. Nah, kalau tadi saja sudah mengurangi dan menafikan kesempurnaan tauhid, padahal itu asbab yang syar'i yang sahih. Padahal dengan pernikahan, dengan obat, dokter atau yang lain-lain. Apalagi kalau sama sekali enggak ada pengaruhnya. Bergantungnya kepada benda-benda atau gelang, kalung, waila, cincin, waila sabuk di pinggulnya, waila apalah, susu dimasukkan ke tubuh. Sesuatu yang gak punya pengaruh sama sekali. Bukan asbab bahkan sama sekali. Lebih celaka dan lebih binasa. Seperti yang Rasul sebutkan. Sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepada sesuatu itu. Bahkan pelajaran dari khiyar hadhil ummah, sahabah radhiyallahu anhum, yang Allah ingatkan, seperti yang Allah sebutkan, wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum, ketika perang Hunain, ingat kalian ketika kalian bangga pede sekali dengan jumlah kalian yang begitu banyak. Mulai ada ketergantungan kepada asbab. Itu asbab memang untuk menang dalam peperangan, pasukan. Ya tentunya asbab. Perang harus ada pasukan. Pasukan, senjata, jumlah, asbab. Nah, yang lebih banyak, lebih ini, strategi, persenjataan, kekuatan, asbab untuk menang. Mulai kemudian mereka ada bentuk ketergantungan kepada ini, melampaui batasnya, seakan seperti lalai dari musabibnya. Alam tughni'ankum minallahi syai'a. Ternyata enggak ada gunanya sama sekali, justru mereka terpukul. Radhiyallahu ta'ala anhum. Maka at-ta'alluq, ketergantungan dengan perbuatan ataupun dengan kalbu, hendaknya bagi seorang muwahhid hanya kepada Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Samson ya. Samson Ferizan ya. Wah.